anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-aman 'ala Allahi al-amaniyya. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Qala Tirmidzi wa ghayruhu min al-ulama'i ma'na dana nafsahu hasabaha. Lughatul hadits al-kaysu al-aqilu al-ajizu ad-da'ifu at-tariku lima yajibu fi'lahu. Afad al-hadithu al-awwal wujubul akhdhi bil hazmi ma'a an-nafsi wa ma antum yajibu apa paha apa jim? Jim. Jim. Yang benar antum. Saya yuhab pakai ha. Siapa yang cetakan yang enggak bukan pakan pakai jim tapi pakai ha? Enggak ada. Saya doang lagi janjian. Terus lanjut. Wujubul akhdhi bil hazmi ma'a an-nafsi wa muhasabatiha. Wal والاتيانو بواجب العبودية وعدم الركون إلى الأماني الكاذبة والأوهام الخادعة فإن الله تعالى يثيب الناس بما عملوا لا بما تمنوا لا بما تمنوا من غير عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, lanjut lagi dari Nusatul Muttaqin, syarah dari Riyadus Salihin. Hadis ke-66. Ya. As-Sabi di bab ini, di bab muraqabah. An Abi Ya'la Saddad Ibnu Aus. Saddad Ibnu Aus. Ibnu radhiyallahu anhu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang kayyis, yang cerdik. Ya, lihat di situ al-kayyis, langsung aja ke lughatul hadis. Tadi udah dibaca al-aqil, orang yang berakal. Mandana nafsahu, ialah orang yang menundukkan, ya, hawa nafsu dia. Dia menundukkan diri dia. Tapi barakallahu fikum. Mandana nafsahu, lihat keterangan di situ ada nggak dana maksudnya apa? Hah? Gak ada. Oh itu. Hasabaha. Yang menjaganya. Di ujungnya. Hasabaha. Mana'aha. Yang mencegahnya. Dari apa? Dari syahwatnya. Alatifiha halak. Halaku diniha. Yang itu merupakan kebinasaan agamanya. Itu saya ambil dari Lufalihin. Di sini gak ada ya. Ya. Baik. Wa'amilu lima ba'dal maut. Wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang kayis, yang berakal, yang cerdik, dan dia beramal untuk kehidupan nanti setelah kematian. Di kuburnya, ya, maupun untuk setelah kubur nanti. Di akhirat kelak. Dia beramal-amal saleh. Baik, barakallahu fiik. Wal-ajizu, sedangkan orang yang ajiz. Lihat keterangan, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ad-da'if, at-tariku. Ya, yaitu yang lemah, yang meninggalkan. Lima, di antum apa? Yajibu ya. Lima yajibu fi'luhu. Yang meninggalkan hal-hal yang harusnya wajib dikerjakan. Yang harusnya dikerjakan, dia tidak mengamalkannya. Ya, taib. Ya, kalau di dalil falihin ditambahkan, at-tariku lima yajibu fi'luhu bit-taswif. Dengan ditangguh-tangguhkan. Ya, dengan ditaswif. Ditangguhkan, entar aja. Nah, itu al-ajiz. Man atba'a nafsah. Ialah al-ajiz man atba'a nafsahu. Yaitu orang yang memperturutkan, mengikuti hawa nafsu dia. Hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Dan dia berangan-angan dengan angan-angan yang tinggi kepada Allah. Ya, suka halu, ngayal. Ya ini barakallahu fikum. Baik. Dia berangan-angan kepada Allah, kalau di dalil falihin disebutkan al-faus bil akhirah. Dia berangan-angan dapat sukses di akhirat kelak. Nah. Ya. Baik. Kemudian rawi Tirmizi wa qala haditsun hasan wa qala Tirmizi wa ghairuhu min al-ulama makna dana nafsah ay hasabah. Tadi ini udah ya, menjaga ya, menundukkan diri dia itu menjaga diri dia dari syahwat yang membinasakan agama dia. Nah, ini lughatul hadis sudah dibaca. Ya, kita baca langsung afadal hadisu. Hadis ini memberikan keterangan faedah. Ya, wujubul akhdi ya bil hazmi ma'an nafsi wa muhasabatiha. Ya, wajibnya. Ya. Wajibnya berlaku tegas. Di antum hazmi apa jazmi? Ya. Wajibnya berlaku tegas ma'an nafs, untuk diri sendiri. Ya. Wa muhasabatuha, dan muhasabah introspeksi terhadap diri sendiri tegas. Nah itu. Hai barakallahu fikum. Ya. Ini juga di Darul Falihin disebutkan demikian. Ya. Baik. Kemudian berikutnya lagi kata beliau wal ityanu biwajibil ubudiyah, dan mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, wa adamu rukuni ilal amani, dan tidak ya cenderung kepada angan-angan al-kadibah, angan-angan palsu, wal awhami al-khadi'ah, ya taib, dan juga awham, ya sangkaan-sangkaan yang menipu, yang khadi'ah. Fa inna Allah ta'ala yusibun nasa bima amilu, karena Allah memberikan pahala kepada manusia dari apa yang mereka amalkan. Ya, la bima tamannau an ghairi amalin min ghairi amalin, bukan dari angan-angan tanpa ada amal. Mengayal di akhirat ya, masuk surga, justru kebalikannya. Kita mesti menanamkan rasa takut yang besar, jangan-jangan di akhirat kita tidak selamat, seraya juga berharap demikian agar selamat. Lanjut hadis berikutnya. Saminu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lughatul hadithi min husnil islami mar'i ay min alamati kamalihi wa istiqamatihi tarkuhu ma la ya'ni ma la yahtajuhu wala daruratun ilaihi. Afadal hadithu al-awwal على الإنسان أن يشتغل بما فيه سلاحه صلاحه معاشا ومعادا ويعرض عما عدا ذلك مما لا يحتاجه ولا ينتفع به بل ما يضره ويؤذيه ولا يتطفل على شؤون غيره فإن ذلك من كمال الاستقامة. نعم. طيب. Kemudian hadis berikutnya الثامن عن أبي هريرة dari أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda. Ya. Min husni islamil mar'i. Baik, min ini tab'idiyah. Berarti kebaikan ya, husnul islam bukan hanya di sini. Ini tab'idiyah sebagian. Ya, berarti kita mengartikannya di antara sebagian. Nah, itu. Kebaikan husni islamil mar'i, keislaman seseorang. Nah, itu di antara kebaikan, bukan cuma ini aja, karena minnya di sini tab'idiyah. Baik. Atau juga bisa dipahami ibtidaiyah, dimulai dari sini. min, dimulai dari sini. Ya, kebaikan Islam seseorang dimulai dari apa? Tarkuhu malayan, yang tidak bermanfaat bagi dia. Nah, ini ya diterangkan di sini di kitab dari Lul Falihin. Nah, berarti dia ini irobnya apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu, tarkuhu ini kan mubtada muakhar, ya. Berarti min husnil islamil mar'i itu fi mahalli raf'in khobar muqaddam, ya. Baik, ya, khobar muqaddam. Nah. Baik, kemudian min husni islamil mar'i itu ibarah dari ya kamal, kesempurnaan keislaman seseorang, keistiqomahan keislaman seseorang, ketundukan keislaman seseorang. Ya tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan ma la ya'ni, ya apa-apa yang tidak penting buat dia, yang la yuridu wa la yahtaju ilaih, yang dia enggak inginkan, sebenarnya enggak dia butuhkan, enggak ada darurah, enggak ada urgensi untuk dia ketahui, enggak bermanfaat untuk dia dunia akhirat dia. Nah, ya, hadisun hasan, hadisun hasanun, hadis hasan, rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, ya. Kemudian lughatul hadis, kosakata hadis ini min husnil islamil mar'i min alamati kamalih, di antara tanda kesempurnaan keislamannya, wastiqamatihi, dan keistiqomahan keislaman dia, tarkuhu ma la ya'nihi ai la ma la yahtajuhu, dia meninggalkan yang enggak penting buat dia, yang tidak dia butuhkan. Ya. Baik. Tarkuhu ma la ya'ni wa la darurata ilaihi, dan yang enggak ada urgensinya sedikit pun untuk dia. Ya, enggak ada urgensinya, enggak ada pentingnya untuk dia. Dia tinggalin itu semua. Nah. Nah, ini mencakup perbuatan atau ucapan. Nah, itu kalau di dalil falihin disebutkan yashmalul af'al az-zaidah wal aqwal al-fadilah. Naam. Ya. Kemudian afadal hadis. Hadis ini memberikan keterangan. Alal insani, maka wajib bagi manusia. Ya. Wajib bagi seseorang itu ayastagila bima fihi salahuhu. Dia hanya menyibukkan dengan hal-hal yang di situ ya abima fihi solahuhu, hal-hal yang kebaikan untuk diri dia aja, ma'asyan wa ma'adan, ma'asyan di dunianya maupun ma'adan akhiratnya, wa yu'ridu, yu'ridu a'rada, yu'ridu berpaling, bukan ya'ridu, wa yu'ridu, ya, dan dia berpaling, ya, dia berpaling, dia tinggalin, ya, amma ada dalik, dari selain itu semua. Ya, dari selain yang enggak bermanfaat tadi. Mimma la yahtajuhu wa la yantafi'u bih. Dari hal-hal yang enggak dia butuhkan maupun yang enggak bisa dia ambil manfaat di situ. Bal ma yadurruhu wa yu'dih. Bahkan hal itu yang membuat dia mudarat, bahaya dia dan menyakiti dia. Nah, kalau di ana ada wa alla, berarti ya tatafal mansub bi an. Ya, kalau di antum wala marfu, ditajarru dia di nasibi wal jazm. Wala yatatafalu, ya, dan seorang tidak perlu ikut campur, tatafala yatatafalu, ya, tatafulan, seorang tidak perlu ikut campur bisyuni ghairih, kalau dia ana mutadinya dengan huruf ba, diantum dengan apa? Ala. Kalau dia ana dengan huruf ba, ya, dan dia tidak perlu menyibukkan diri ya dengan syu'un ghairih, dengan urusan orang lain, ya. Wa inna dalika min kamalil istiqomati. Karena yang demikian diantara bentuk keistiqomahan, bentuk kesempurnaan keistiqomahan dia. Ya, maka tinggalkan sikap kepo, ingin tahu. Nah, apalagi terkait urusan pribadi orang yang enggak ada sangkut pautnya untuk kemaslahatan diri kita dan umat. Enggak perlu kepo, si fulan, si alat, si ini, si itu, kenapa? Ya, bercerai, kenapa begini begitu, jangan, ya, tinggalin. Nah, itu jangan kepo. Tahu kepo nggak siapa nih Ali? Ali mana Ali? Nggak ada Ali. Usamah mana Usamah? Tahu kepo apa? Campur, pengen tahu. Campur ya, pengen tahu, bukan bukan apa namanya, bukan ikut campur. Nah, kemudian ya, atasi, nah, kasih Abbas, si Abbas, ya, atasi. Eh, fadhal Abbas. التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره. أفاد الحديث أنه ينبغي المحافظة على المحافظة على الأسرار التي تقول ينبغي المحافظة ينبغي في لازم المحافظة itu berarti fa'il. Terus. Allati takunu bainaz zawjaini. La yas'alu ar-rajulu. La yus'alu. La yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Li'annahu qad yakunu li'asbabi yastahya. Li'asbabin. Li'asbabin yastahya min dhikriha. Au mimma yajibu katmuhu wa yatruku dhalika ila az-zawji. Wa yutraku. ويترك ذلك إلى الزوج وإلى مراقبته لله تعالى فإنه مأمور بتأديب زوجته بتأديب مضاف بتأديب زوجته terus ولكن إذا رفعت الأمور إلى القضاء واحتاج إذا رفعت الأمور kalau rafa'at fa'il siapa umur. Nah, masa perkara ini mengangkat? Enggak, rufiatil umur. Apabila perkara ini diangkat, dibawa gitu. Kasusnya ke pengadilan. Terus wahtijal amri ila wahtijal amru ila suali wal jawabi shahha dzalika liqamatil haqqi wa islahi dzatil baini. Ana. Baik, perhatikan nih hadis yang penting. Ini juga nih, enggak boleh kepo. Bahkan terkait urusan rumah tangga orang lain. Selama tidak ada di situ jinayah kejahatan KDRT yang merupakan tindakan kriminal atau mengancam nyawa istrinya. Lihat hadis ini. Atasi an Umar, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yus'alu ar-rajulu. La yus'alu. Minalil majhul. La yus'alu ar-rajulu, seorang pria la yus'alu, tidak perlu ditanya. Fima daraba imra'atah, kenapa dia memukul istrinya? Emang boleh mukul istri? Boleh. Wadribuhunna, boleh pukul istri, pukul anak itu boleh. Tapi pukul istri ini ketika si istri sudah nusyus. Nanti ya santri baru di pembahasan kitab nikah ada nusyus, pembangkangan istri terhadap suami yang menyebabkan si istri ini bisa kehilangan hak nafkah dia atau hak bermalam dia, bermalam suami di rumah dia. Ya. Misal si istri, ini tugas utama istri itu apa sih? Tahu enggak? Isa, tugas itu utama istri. Hah? Isa. Enggak paham. Nah. Aunan, tugas utama istri apa? Melayani suami, bikin teh, kopi gitu. Melayani apa? Apa naunan? Hah? Apa naunan? Melayani apaan? Bikinin kopi itu tugas utama istri, gitu. Hah? Ya. Apa Abbas tugas utama istri? Abbas. Melayani suami apaan? Bikin kopi. Ngecapin nasi gorengnya. Nasi gorengnya kurang kecap nih bang, gitu. Apaan Abbas? Nah ini apa? Uzgur. Hah? Nah ini apa? Gak paham. Ah, Faris. Nah apa? Faris. Antum kali bocil-bocil tahu jawabannya, Pak. Faris, bukan Fahris. Faris. Faris Semarang. Paris Semarang, Paris Semarang. Apa Paris? Mendidik anak. Oh, itu tugas utama ya istri ya. Anaknya dididik, suaminya bodo amat udah. Antum akbaru nasinan. Berbakti. Ya, jadi berbakti. Ya, kayak budi berbakti pada orang tuanya gitu, pada guru ya. Ini budi gitu ya. Ini ani berbakti gitu. Hah? Aduh, Talha. Awak tugas utama istri pada suami Talha. Melayani mulu, melayani apaan? Diranjang. Masya Allah Talha. Sahih. Benar. Itu tugas utama istri. Masak, ngepel, nyuci, itu bukan tugas utama istri. Gak ada. Ya. Jadi nanti ketika antum menikah, istri antum itu dia dapat makan dari antum. Antum kasih makan ketika antum makan. Gak ada dalil dia mesti masak, itu gak ada. Yang ada antum beri dia nafkah. Beri dia nafkah. Ternyata duit antum pas-pasan. Ya, sehari cuma 50 ribu. Gimana nih naik 50 ribu? Saya mau ngasih makan kamu. Tinggal di Bekasi. 50 ribu tiga kali makan habis nasi padang. 15 ribu. Belum kerupuknya. Ya enggak? Habis. Buat istri doang. Suaminya makan apa? Makan angin. Berdua lah makan. Ternyata sama istrinya dimasak. Jadilah makanannya bisa buat sekeluarga. Ya, beli tempe orek, beli sayur, beli apa, 50 ribu bisa buat bertiga, berempat, ya, dengan 2-3 menu selain nasi. Ya, itu kebaikan istri. Jadi dalilnya adalah antum berikan istri antum makan, udah. Antum beli di mana? Nih, makan, gitu. Paham gak sini? Ya. Nyuci juga. Yang ada dalilnya kita berikan ke istri pakaian. Nggak ada tuh dalilnya istri mesti, nggak ada. Coba yang bilang wajib-wajib gitu mana dalilnya dari Quran, Sunnah, kita fikih, nggak ada. Nggak ada. Berarti itu kebaikan istri semua. Paham nggak sini? Itu bukan tugas utama istri. Tugas utama istri tadi. Kama qolahu Talha. Apa? Melayani si suami hubungan badan. Itu tugas suami. Tugas utama istri. Yang nanti si istri bisa dilaknat kalau dia tanpa uzur menolak ajakan Talha. Suami. Ini istrinya Talha ceritanya. Ya kan? Talha siapa tahu nanti ya. Kalau udah belajar kita bunikah, ya kan? Ya, selesai kemarin Tuhfatul Kiram 1000 halaman lebih. Selesai ya kita bunikah. Ya, habis itu langsung balik si Talha. Ya. Ya kan waktu itu belum balik dia, tiba-tiba habis itu langsung mimpi basah mulu. Nah. Ya. Baik, perhatikan. Nah, si istri ternyata menolak tanpa udzur. Maka dia berarti nusyus. Nusyus berarti dia kehilangan hak bermalam dari si suami. Kalau suaminya punya dua istri, suaminya bisa nggak pulang ke situ. Kalau cuma satu istri mau kemana lagi, ya. Mau di pos sapam di situ-situ juga, ya. Tapi di sini nanti ada boikot, ya. Ada boikot yaitu memboikot istri, ya. Masih di rumah di boikotnya, dinasehatin, dihajar. Hajar itu boikot, bukan hajar KDRT yang pukul itu bukan, hajar boikot, ya. Nah itu nusyus namanya. Dan maksimalnya boleh dipukul. Tapi pukulnya itu ta'dib. Pukulnya itu bukan di wajah, bukan di kepala, bukan pukulan yang menyebabkan luka, bekas, ataulah sampai mengeluarkan darah. Berarti pukulan kayak antum, guru ngaji tahu enggak? Siapa yang pernah ngalamin guru ngaji? Tangannya sini mana? Pakai rotan tangannya. Petak. Nah kayak gitu. Pukulan lita'dib, pengajaran. Bukan pukulan yang istrinya digamparin kayak gitu, bukan tuh suami apaan kayak gitu. Ya, dan memukul istri itu boleh. Boleh. Tadi tujuannya, kalau istri nusyus. Nusyus. Istri marah-marah nusyus bukan? Enggak nusyus. Istri cerewet gitu kan. cerewet. Ya, sampai kesel itu suaminya. Namain istrinya mabes. Kapolda. Pangap. Atau namain istrinya NL. Apa tuh? Nelampir. Wah. Kok begitu? Iya. Istri saya galak, kata dia. Nah, istrinya galak sekalipun bukan usus. Berarti istri tetap dapat hak. Nggak boleh dipukul kayak gitu. Dipukul itu kalau dia usus. Paham gak sih? Ya. Ngerti sini? Nah, berarti mukul istri boleh pada keadaan tadi. Ya, namun di kitab Dalilul Falihin ini diterangkan. Kutipan dari Ibnu Allah. Ya, dikatakan di sini. Ya, anna darb wa in kana mubahan ala syakasati akhlaqihinna fatahammul wa sabr ala su'i akhlaqihinna wa tarku darb afdalu wa ajmalu. Oh, Masya Allah. Nah, ini disebutkan di Dalil Falihin. Ya. Wa anna darba wa in kana mubahan. Mukul istri, pukulan yang memberikan pengajaran, bukan pukulan yang KDRT kayak yang kemarin ramai itu, bukan. Tapi pukulan yang kayak di tangan gitu. Sini tangan kamu, pertah gitu. Nah, ya. Paham gak sini? Bukan istri digamparin, ditinju apa. Ini suaminya dulu menghayal jadi petarung MMA. Bodoh suaminya ini. Ya. Ini melakukan jinayah kejahatan ini. Si istri boleh khulu. Si istri khulu dalam kitabun nikah. Itu kalau suami melakukan kejahatan terhadap diri dia. Atau kejahatan agama. Terhadap agama. Misalnya dia gak sholat. Ya. Dia gak sholat. Si istri boleh. Sudah dinasehatin. Istri khulu. Ya. Atau si suami melakukan kejahatan pada diri dia si istri. Dengan dipukulin kayak tadi gitu. Ya. Baik barakallahu fikum. Nah, tapi walaupun boleh dipukul, kata ya Ibnu Alad dikutip di Dalil Falihin, an-nadarba wa in kana mubahan, memukul istri walaupun itu boleh, ya ala syakasati akhlaqihin, atas buruknya ya moral istrinya, ya fatahammul wa sabru, namun kalau dia sabar, ya ala su'i akhlaqihin, menghadapi buruknya akhlak istrinya itu, ya wa tarku darb, dan dia tidak mukul, itu afdalu wa ajmalu. Itulah yang lebih afdal dan lebih cakep. Ajmal, lebih cakep. Ya, lebih bagus lagi. Gitu. Paham gak sini? Ya. Dulu ada ulama Ahlussunnah madzhab Maliki, punya istri galak banget. Istrinya banyak 4, salah satu istrinya galak banget. Bahkan ya berani marahin suaminya di depan murid-murid suaminya. Suaminya ulama. Sampai muridnya juga ulama juga. Sih, itu istri antum itu udah lem biru aja lah gitu. Lem biru aja lah. Oh, jangan. Ini bisa jadi ya hukuman dari Allah buat saya. Dosa saya banyak. Saya khawatir kalau saya cerai ntar dosa saya dibayar di akhirat. Biar lunas sekarang. Dia merepet kayak apa? Saya sabar, semoga dosa saya diampuni. Nah, gitu. Ya, makanya Ali Afi cari istri yang cerewet gitu. Ya, cari istri yang cerewet. Ya, Pak Wais ya. Cari istri yang galak. Mau cari istri yang galak, kan cariin. Nah. Mau galak, marahnya tuh si Pak Wais main futsal mulu nih. Gaprak aja Om gitu kan. Sledding gitu. Ya, Fi. Ya, ini yang potensi ini kan nih, umur udah jigo, paling gede sendiri. Ya enggak, lulus dari alasan target nikah nih, enggak? Belum tahu ya. Itu mau jadi apa, pastor? Nikah lah, ya kalau dia itu nikah. Ya, cari gitu. Ya, cari yang galak, ya, yang cerewet, yang suka bentak-bentak antum. Diuji kesabaran. Diuji ya, kalau saya sih ya nggak mau. Antum aja, antum kan wali. Aduh, lanjut mana lagi tadi ya. Jadi la yus'alu ar-rajul fi ma daraban ra'atah, seorang pria nggak perlu ditanya kenapa dia mukul istrinya. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Baik, afadal hadis. Tadi sudah dibaca ya. Ya, sudah dibaca. Ya. Ini tanpa ada lugatul hadis ya. Nah. Nah, kemudian kata Syekh Mustafa Thib Al-Bughah di sini, apa adalah hadis? Hadis ini memberikan faedah keterangan ya, annahu yanbaghi al-muhafadzah, bahwasanya sepatutnya yanbaghi sepatutnya al-muhafadzah, menjaga alal asrari, menjaga berbagai rahasia, rahasia rumah tangga nih. Allati takunu baina az-zawjatayn, yang ada di antara pasangan suami istri. Nah, bisa jadi si istri dipukul suaminya karena menolak hubungan badan tadi kan, tanpa uzur. Istri ngambek. Enggak mau saya ituin layanin abang. Malam Jumat nih. Istrinya pintar ya. Emang kenapa malam Jumat? Emang dikhususkan, ini bid'ah bang. Ya, mengkhususkan berhubungan badan di malam Jumat. Ya. Berdasarkan hadis yang ya, yang gak valid. Apalagi ada keutamaan katanya seperti membunuh Yahudi. Ya. Itu hadis lewat orang Syiah. Ya benar. Ya udah besok lah. Oh, besok gak mau juga. Atau suaminya sekarang deh gak usah pakai malam Jumat. Ya, karena mau aja. Oh, istrinya gak mau. Karena ngambek, karena apa. Nah, suaminya marah, dipukul ya, boleh ya? Nah, gak boleh tanya. Misalkan Isa ntar gitu, ya, mukul istrinya. Gak usah abang yang usah nanya. Eh, bro, bro, kenapa itu? Ini ente dipukul. Enggak, anu ini, itu, ini. Man malu dia. Malu dia. Ya, enggak? Malu Isa. Ketawa. Ya mesti visioner itu, lihat tuh si Tolha 15 tahun ya langsung tahu jawabannya, melayani diranjang kata dia. Visioner. Ya, mangnya haunan plong-plong. Haunan berapa tahun sih? 16. Oh. Kayaknya gede ini umurnya. Badannya gede, umurnya gede. Enggak ya? Nah. Baik, lanjut lagi. Ya. Wala yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atah. Dan seorang pria enggak perlu ditanya kenapa dia mukul istrinya. Li'annahu qad yakunu li asbabin. Karena itu bisa jadi karena li asbabin. Karena berbagai sebab. Yastahya min zikriha. Dia malu kalau diungkapin, dia sebutin. Kenapa pukul Isa istrinya? Enggak ini. Ya. Baik. Aw mimma yajibu katmuhu, atau karena hal-hal yang memang harus dikatmuhu, disembunyikan. Enggak boleh. Ya. Jangan dia umbar. Kenapa sih? Kepo aja ente. Nah. Ya. Bisa jadi ya hubungan yang sangat pribadi gitu kan ya. Namanya diranjang suami istri gitu. Pois ya. Nah, pois ya. Antum kalau diranjang sama istri jangan ngomongin bola. Antum memang seneng bola, ntar istri jadi ngobrol futsal, bursa transfer Mbappe Real Madrid ini. Kapan hubungan badannya? Sibuk kebas bola. Ya. Itu ya. Bisa jadi ada kayak gitu-gitu nih Pak Wais. Wa yutraku dhalika. Nah, ya udah hal tersebut ditinggalkan, dibiarin aja. Ila zaud, ke si suami. Wa ila muraqabatihi lillah. Dan juga kepada pengawasan dia kepada Allah. Pengawasan dia Allah. Fa innahu ma'murun bitta'dibi zaujatihi. Karena memang dia diperintahkan untuk mengajari istrinya adab. Ya. Mengajari adab kepada istrinya. Walakin idza rufi'atil umuru, namun jika hal ini, perkara ini ya rufi'at, diangkat ilal qada, ke pengadilan ya, ternyata istrinya terima gitu, diangkat ke pengadilan, wahtija'al amru ila suali wal jawabi, dan perkara ini membutuhkan ya soal jawab oleh hakim, kamu kenapa dipukul, kenapa mukul istri kamu, shahadalika, baru boleh hal tersebut. Baru boleh suami. Habisnya Pak Hakim, dia begini begitu. Ah, itu penting. Ya. Wali iqamatil haq, untuk menegakkan kebenaran. Wa islahidatil bayin, dan juga untuk mengislah ya, mendamaikan di antara hubungan tadi, ya, suami istri pasutri tadi. Baik, wah di sini ngerti? Ngerti enggak? Babu taqwa, kita masuk ke babu taqwa. Nah, lihat di situ ada berbagai ayat. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Dan itu ada footnote enggak? Satu. Ada enggak? Ada. Surah Ali Imran, at-taqwa ma'qudatun minar wiqayah. Itu ada. Takwa diambil dari kata wiqayah, penjagaan. Wahia ma yasturu ar-ra'sa, yaitu yang menutup kepala, pelindung. Ya. Itu takwa. Jadi jagain kepala dilempar dari apa gitu. Ya. Itu. Fahia ittikhadu ma yahfadu ma mimma yakhafu wa yahdhar. Yaitu dia menjadikan sesuatu hal yang bisa menjaga dari hal-hal yang dia takutkan atau dia khawatirkan. Wattuqatu bima'naha. Ya, at-tuqatu itu semakna takwa. Wa taqwallahi azza wa jalla, bertakwa pada Allah itu apa, maksudnya apa? Ayyaja'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabihi wiqayatan taqihi minhu. Yaitu dia menjadikan antara dia dan antara apa yang dia takutkan dari iqab, dari hukuman Allah, ya, dia jadikan penjagaan yang taqihi fihi, yang penjagaan tersebut menjaga dia, ya, minhu, darinya. Wadzalika bimtisali awamirihi, yang demikian itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Tuqatih, makanya tuqatu itu maknanya juga takwa. Haqqa tuqatih, haqqa takwa. Takwa, ya. Taliku bihi ta'ala. Ya. Haqqa tuqatihi, takwa taliku. Haqqa tuqatih maksudnya apa? Sebenarnya takwa. Takwa yang layak di situ kepada Allah. Nah. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah semampu kalian. Ya, di situ, di keterangan. Ya, kalau di matan ada enggak? Enggak ada ya. Di matan. Antum matan apa Nuzulatul Muttaqin? Nuzulatul Muttaqin. Nah. Ya. Mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Mastata'tum ay bihasabi taqatikum. Yaitu sesuai dengan kemampuan engkau. Wa yadkhulu fi dzalika, yang masuk di sini, fi'lu kulli ma amara Allah ta'ala bihi. Melakukan segala apa yang Allah perintahkan. Wa tarku kulli ma naha anhu. Dan meninggalkan segala apa yang ia larang. Li'annahum fi maqduril insani. Ya, fi'luhu, karena itu pada, ya, apa yang seorang itu, ya, sudah dikadarkan untuk, ya, dia bisa melakukannya. Kemudian mana lagi ayatnya? Wa hadhil ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Dan ayat ini, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ini ayat ini mubayyinah, menjelaskan maksud dari ayat yang pertama, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu kata Nawawi. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu, dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah pada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadidan. Apa itu sadidan? Lihat di situ, sadidan ala wazni fa'ilin, ya, wazan fa'il sadid, ya, minas sadadi, berasal dari kata sadad. Apa itu? Wa huwa as-sawabu minal qaul, ucapan yang benar. Ya, berarti, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Wal ayatu fil amri bitaqwa katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat terkait tak perintah bertakwa itu sangat banyak dan sudah diketahui. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj. Makhraj kan isim apa? Isim makan. Khoroja yakhruju, khurujan. Isim makannya apa? Makhraj. maka Allah akan jadikan dia tempat keluar, artinya solusi. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat di footnote. Makhrajan ay yakhruj ya yukh ya, apa namanya? Yukhrijuhu min kurabid dunya. Yang Allah akan mengeluarkan dia dari kesusahan dunia wal akhirat dan akhirat. Ya. Dan Allah akan memberikan dia rizki min haitsu la yahtasib ay la yakhtar bi balihi. Yang tidak terlintas di pikiran dia. Nah. Ya. Baik. Wa qala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Jika kalian bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqanan, furqan. Ya, kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil, wa yukaffir, dan Allah akan menggugurkan 'ankum dari kalian sayyi'atikum. Kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian. Allahu dzul fadlil 'adzim. Allah yang memiliki kemuliaan, ya, karunia dan keagungan. Lihat footnote berikutnya itu. Ya, furqanan masdar. Dia masdar. Ya, masdar dari faraqa. Ai. Ya. Fassala baina syai'ai, ya. Syai'aini. Wal ma'na huna faslan bainal haqqi wal batil. Itu dia dapat membedakan dari dua hal, makna di sini membedakan antara hak dan batil. Makhrajan wa makhrajan minas syubuhat. Dan ada jalan keluar dari berbagai syubuhat. Afadal ayatu, ayat-ayat ini memberikan keterangan, wujubul tizami taqwallahi azza wa jal bil qawli wal fi'li. Wajibnya berkomitmen untuk takwa kepada Allah azza wa jal dengan ucapan dan perbuatan. Wa anna taqwallahi azza wa jal sababun najati minasyada'idi wa jalbir rizqi al halali, bahwa ya bertakwa kepada Allah azza wajal adalah sebab keselamatan dari syada'id, dari berbagai peristiwa genting sulit, dan mendapatkan rezeki yang halal. Wa anna man iltazama taqwallahi, ya, dan siapa yang komitmen dengan ketakwaan pada Allah, ja'alallahu fi qalbihi wa aqlihi nuran, maka Allah akan menjadikan cahaya di kalbu dan akalnya. Ya'rifu bihi al-haqqa. Sehingga dia akan mengetahui dengan cahaya tersebut kebenaran. Fayattabi'uhu. Sehingga dia mengikuti kebenaran tersebut. Uyumayyizu al-batila. Dan dia dapat membedakan mana kebatilan. Fayajtanibuhu. Sehingga dia pun menjauhi kebatilan tersebut. Fayastamtiru. Ya. Fayastamtiru. Bidzalika afwallahi wa maghfiratah, sehingga dia mendapatkan dengan demikian ampunan dan pemaafan dan ampunan dari Allah. Baik, selesai. Nanti kita lanjut di hadis-hadisnya, ya, di bab takwa. Nah, barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka.